بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di kesempatan yang lalu 13 pertemuan kita sudah membahas Kitab Taharah, kitab atau bagian dari kitab Matan Abi Syuja' yang membahas tentang taharah atau bersuci. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita akan memasuki kitab yang baru, yaitu Kitabus Shalah. Kitabus Shalah adalah satu kitab yang di dalamnya terkumpul pasal-pasal terkait dengan salat. Jadi kitab sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, kalau dalam bahasa Indonesia, kitab itu adalah buku ya. Satu kitab ya sudah, kitab itu buku. Tapi dalam bahasa Arab, terkadang kitab digunakan untuk menjelaskan atau untuk mengungkapkan satu satu bagian dari kitab yang berisi pasal-pasal. Kalau pasalnya terkait dengan bersuci disebut Kitab Taharah. Kalau pasalnya terkait dengan salat maka disebut dengan Kitabus Shalah. Ini yang akan kita bahas, Kitabus Shalah. Jadi bukan berubah judulnya jadi Kitabus Shalah, tidak. Ya, kitabnya tetap Kitab Matan Abi Syuja', hanya saja bagian pembahasannya sekarang adalah Kitabus Shalah. Salat tentunya ma'asyiral muslimin memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam ya. Salat adalah kewajiban yang paling banyak disebut di dalam Al-Qur'an. Dan salat adalah amalan yang menjadi rukun Islam yang pertama, rukun Islam yang kedua, mohon maaf. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, lalu salat, lalu zakat, puasa, haji bagi yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah ibadah yang istimewa. Kewajibannya langsung Allah perintahkan tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam di malam Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat ini adalah penting ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya salat la yaskutu fi halin minal ahwal. Salat itu tidak jatuh. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang terkadang menjadi gugur dalam beberapa kondisi. Misalnya haji atau zakat atau puasa bagi yang tidak mampu mengerjakannya. Tapi salat tetap. Apakah seorang laki-laki atau perempuan, baik dia kaya atau miskin, sehat atau sakit, muda atau tua, semuanya terkena beban sholat. Ya, semuanya terkena beban sholat. Dan ini menunjukkan betapa luar biasanya kedudukan sholat di dalam Islam. Sholat adalah pembeda, dalam hadis dikatakan pembeda. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian kami dan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya faqad kafar, sungguh dia telah kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Rasulullah bersabda, bainar rajuli wal kufri wasyirki as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Antara seseorang yang beriman dengan kekufuran dan kesyirikan adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafara, telah melakukan kekafiran. Dalam riwayat, Rasulullah bersabda, bahwa awwalu ma yus'alu anhul 'abd yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya perkara yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah kelak pada hari kiamat adalah permasalahan salat. Sehingga apabila salatnya baik, maka baik pula amalan-amalan yang lain. Dan apabila salatnya rusak, maka rusak pula amalan yang lain. Oleh karenanya penduduk neraka, lamma su'ilu, tatkala mereka ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Apa jawaban mereka, ma'asyiral muslimin? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami bukanlah termasuk orang yang menjaga salat. Jadi bab kita ini penting sekali. Kitabus shalah. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa artinya berdoa. Karena memang dari rukun yang pertama, kedua, ketiga di dalamnya mengandung doa. Ketika seorang muslim membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah adalah ruknun min arkanis shalah, di dalamnya terdapat doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan puji-pujian, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita menyanjung Allah, kita katakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan siratal mustaqim. Itu di awal salat. Dan di akhir salat, ketika kita sampai di tasyahud, Rasulullah berkata, thumma liyakhtar minad du'a'i ma'ajabah. Apabila kalian sudah selesai membaca tasyahud sebelum salam, hendaknya kalian memilih doa-doa yang kalian sukai. Ini menunjukkan bahwa salat ini adalah satu kondisi di mana kita begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya salat memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Di sini beliau muallif rahimahullah berkata, Kitabus Shalah. Kitab yang mengumpulkan pasal-pasal tentang salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah kafaratun lima bainahun wa ma lam taghsha al-kaba'ir." Salat yang lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat yang lima waktu dan Jumat ke Jumat, salat Jumat ke salat Jumat yang lain. Itu semua salat yang lima waktu dan Jumat ke Jumat, itu semua kata Nabi adalah menjadi sebab diampuninya dosa-dosa manusia. Idza jitunibatil kabair, apabila seseorang muslim meninggalkan dosa-dosa yang besar, al-kabair, kabairu dzunub. Dalam riwayat Rasulullah pernah bersabda, ara'aitum lau anna bibabi ahadikum nahran, bagaimana menurut kalian seandainya dekat dengan rumah kalian ada sungai, yagtasilu minhu khamsa marrat, yang mana kalian mandi dari sungai tersebut dalam satu hari lima kali, ayabqa min daranihi syai, apakah mungkin masih tersisa di tubuhnya syai, yakni kotoran danas? Tidak. Artinya salat adalah salah satu sebab diampuninya dosa-dosa manusia. Hadis ini riwayat Imam Muslim yang barusan kita baca, ya, as-salawatul khams al-jum'atu ila al-jum'ah mukaffiratul lima bainahuma, itu adalah hadis riwayat Imam Muslim dan juga hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian muallif melanjutkan penjelasannya, mawaqitus shalah, mawaqit as-shalah, waktu-waktu salat. Tentunya ini penting, ya, waktu-waktu salat. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mengerjakan sholat sebelum waktunya tidak sah. Tidak sah sholat dikerjakan sebelum waktunya. Oleh karenanya diantara syarat sholat, sahnya sholat, salah satunya adalah dukhul al-waqt. Dukhulul waqt. Masuknya waktu. Oleh karenanya pembahasan kita ini menjadi sangat penting. Karena dia menjadi satu syarat dari sekian syarat-syarat salat. Mari kita lihat. Muallif rahimahullah berkata, as-salatul mafruḍatu khams. Salat yang wajib itu ada lima. Ya. Kalau kita bicara tentang waktu-waktu salat, ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103, Allah katakan, "Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Inna as-salah, sesungguhnya permasalahan salat, yaitu salat lima waktu, alal mu'minina, adalah kewajiban atas orang mukmin, kitaban mawquta, yaitu kewajiban yang telah mawqut, yang telah ditentukan waktunya, ya, tauqidnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik waktu awal ataupun waktu yang terakhir. Jadi sudah lengkap. Jadi bukan hanya awalul waqt, bukan hanya awal waktu yang telah ditetapkan, bahkan akhirul waqt, bagian akhir dari waktu yang menunjukkan salat tersebut waktunya sudah habis, itu pun sudah dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Misalnya dalam riwayat Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Imam Ahmad pun meriwayatkan hadis ini, dan Al-Bukhari berkomentar, huwa as-sah syai' fil mawaqit, dan ini adalah riwayat yang paling sahih dalam masalah waktu-waktu salat. Mari kita lihat. Rasulullah pernah berkata, "Ammani Jibril alaihi salatu wassalam indal baiti marratain." Marratain. Jibril telah mengimami salatku di sisi Ka'bah sebanyak dua kali. Jadi pernah malaikat Jibril memimpin, mengimami salat baginda Rasulullah. Artinya di belakang Jibril ada, atau di sampingnya Jibril ada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan itu terjadi sebanyak dua kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalla biyadh-dhuhra hina zalatish-syams. Hari pertama Jibril mengimami salat zuhur bersamaku tatkala matahari zalat, tergelincir. Hina zalatish-syams, tatkala matahari tergelincir. Artinya tergelincir, dia yang tadinya berada di apa namanya indastiwa'ihi, dia berada di titik tengah di mana bayangan tidak terlihat saat itu, maka dia tergelincir ke arah barat. Ini awal dari waktu salat zuhur, hina zalatish-syams. Itu hari yang pertama. Wa shalla bil 'asr hina kana zillu kulli shay'in mithlahu. Kemudian beliau mengimamiku melaksanakan salat asar tatkala bayangan segala sesuatu itu mithlahu, sama dengan apa namanya objeknya. Kalau salat zuhur tatkala matahari tergelincir ke sebelah barat. Adapun asar, apa ukuran asar yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi, yaitu saat bayangan seseorang sama dengan dirinya. Artinya panjang bayangan dan panjang pemilik bayangan atau objek tersebut sama. Ini awal waktu salat asar, di hari pertama yang diajarkan oleh Jibril. Wa shalla bil maghrib hina wajabat asy-syams wa aftara as-sha'im. Dan beliau Jibril salat bersamaku salat maghrib tatkala matahari telah tenggelam dan orang-orang yang berpuasa telah berbuka. Ini maghrib. Wa shalla bil 'isya hina ghaba asy-syafaq. Dan Jibril mengimami salat isya tatkala warna merah di ufuk sebelah barat telah hilang. Warna merah di ufuk sebelah barat telah hilang. Ini awal salat isya. Wa shalla bil fajr hina bariqal fajr au qala au tala al fajr. Dan Jibril memimpin salat subuh, ya, sedangkan Nabi menjadi makmumnya saat fajar sudah terbit. Saat fajar sudah terbit. Wa hurimat ta'am 'ala shaim, dan saat makanan sudah diharamkan atas orang yang berpuasa. Saat itu sudah masuk waktu salat fajar atau salat subuh. Falamma kana al-ghad, keesokan harinya, itu hari pertama. Keesokan harinya, shallabi az-zuhra hina kana zillahu mislah. Di hari yang kedua, Nabi mengimami sholat asar. Jibril mengimami sholat zuhur. Tatkala bayangan sesuatu itu sama dengan objeknya. Bagaimana? Bukankah itu waktu asar? Bukankah itu waktu asar? Kalau kita tarik lagi ke belakang, bukankah Rasul berkata, Jibril mengimami sholat asar, saat bayangan itu panjangnya sama dengan objeknya. Tapi sekarang di sini malah dijadikan waktu zuhur. Itu dijelaskan oleh para ulama, maksudnya bahwa Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW awal waktu sholat asar. Awal waktu sholat asar. Ya. Sedangkan di kasus yang kedua, kenapa zuhurnya kok saat bayangan sudah dua kak, sudah sama dengan panjang apa namanya pemilik bayangan? Ini kata para ulama adalah mendekati waktu sholat asar. Artinya akhir-akhir dari sholat zuhur. Ya karena memang dalam riwayat dikatakan sholat itu habis dengan datangnya waktu sholat yang lain. Kalau waktu sholat yang lain sudah datang, maka habislah waktu sholat sebelumnya. Tetapi seandainya misalnya ada seseorang yang sholat zuhur, kemudian dia dapat satu rakaat sebelum masuknya waktu asar, dia sudah dapat waktu zuhur. Saya ulangi, seandainya ada seseorang melaksanakan salat zuhur, ternyata dia hanya dapat satu rakaat, dia hanya dapat satu rakaat, setelah itu azan asar. Apakah dia sudah mendapatkan zuhur? Iya, sudah mendapatkannya. Berdasarkan sabda Rasulullah, man adraka rak'atan minal jumu'ah faqad adraka shalah, au man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka sungguh dia telah mendapatkan salat tersebut. Satu rakaat. Ya, sebelum masuknya waktu salat yang lain, dia masih sempat dapat satu rakaat, maka lanjutkan dan dia dianggap sudah mengerjakan salat tersebut. Jelas ma'asyiral muslimin? Kemudian dikatakan wa shallabi al-'ashr hina kana zillahu mithlaihi, dan di hari yang kedua, kalau hari pertama salat asarnya saat bayangan sama dengan pemilik bayangan, tapi di hari yang kedua apa yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam mengajarkan waktu salat kepada Nabi, beliau salat saat bayangan seseorang dua kali panjangnya. Bayangan itu dua kali panjangnya pemilik bayangan. Berarti ini ingin menjelaskan akhir waktu. Akhir waktu asar. Kapan itu akhir waktu salat asar? Ketika bayangan seseorang dua kali panjangnya daripada pemilik bayangan. Wa shalla bil maghrib hina aftara shaim. Dan beliau memimpin salat maghrib tatkala orang yang berpuasa itu berbuka. Oh, berarti sama. Hari pertama, hari kedua, waktu maghrib tidak berubah. Itu saja. Karena memang maghrib salat yang waktunya paling pendek, ya, paling singkat. Wa shalla bil isya ila thulutsil lailil awwal. Dan beliau salat isya, Jibril mengimami salat isya, ya, sampai ke sepertiga malam yang pertama. Thulutsul lail al-awwal. Thulutsul lail al-awwal. Sepertiga malam yang pertama. Berarti sekitar jam berapa itu? Sepertiga malam yang pertama. Sekitar jam berapa ya? Kalau kita katakan malam itu dari isya misalnya kan. Isya ke subuh. Isya ke subuh. Kalau kita bagi tiga jam berapa itu? Sekitar jam 11 ya, jam 11 atau jam 12. Dalam riwayat ila muntasafil lail, sampai pertengahan malam. Oleh karenanya nanti ada istilah waktul ikhtiar, waktu darurah. Ada waktul ikhtiar, ada waktu darurah. Waktul ikhtiar adalah waktu yang dimana kita boleh memilih waktu tersebut. Misalnya kalau ba'dal isya sampai pertengahan malam, Itu disebut oleh para ulama waktu ikhtiar. Tapi dari pertengahan malam sampai menjelang subuh itu disebut waktu darurah. Sama dengan asar nanti ada penjelasannya dari beliau. Jelas ma'asyiral muslimin, ini hadis menjelaskan tentang waktu salat. Kemudian dikatakan wa shalla bil fajr, ya kemudian Nabi salat fajar, ya Jibril alaihi salam memimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat fajar. Di sini disebutkan beliau salat subuh ketika matahari telah merekah menyinari bumi. Artinya ini akhir dari waktu salat subuh. Ya saat hampir terbitnya matahari. Artinya di riwayat ini Jibril alaihissalam menjelaskan awal waktu dan akhir waktu. Ya. Kemudian salat subuh ketika matahari telah merekah menyinari bumi itu akhir waktunya menjelang terbitnya matahari. Jelas ma'asyiral muslimin, hadis ini riwayat Imam Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Imam Bukhari berkata riwayat ini adalah paling sahih terkait dengan penjelasan waktu salat. Kemudian kita baca perkataan tadi, kita baca hadis cukup panjang. Sekarang kita lanjut membaca penjelasan dari Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu taala. Az-zuhru, salat zuhur kata beliau, awwalu waqtiha zawalu syams. Awal waktunya adalah saat matahari tergelincir. Ya, di sini dikatakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, ay intiqaluha anil muntasaf is-sama nahwal ghurub. Yang dimaksud dengan zawal adalah intiqaluha, perpindahan matahari, an muntasaf is-sama, yang tadinya tepat di atas langit, nahwal ghurub, cenderung ke arah barat. Ghurub itu kan tenggelam ya, ghurub syams, tenggelamnya matahari. Wa akhiruhu idza sara zillu kulli syai'in mithlahu ba'da zilli az-zawal. Adapun akhir dari salat zuhur apabila bayangan sudah sama dengan pemilik bayangan. Itu sudah habis waktu zuhur. Akhirnya terakhir itu sebelum masuk waktu salat asar tadi sudah kita baca dalam hadis ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, wal asru kata beliau, adapun waktu asar, awal waktiha az-ziyada ala zilli mithl, awal waktunya adalah az-ziyada ala zillil mithl, ketika bayangan itu bertambah panjangnya dibandingkan pemilik bayangan. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, adapun waktu yang terakhir, dan ini kita sebut dengan waktu ikhtiar, waktu boleh memilih, ya, waktu pilihan, waktu yang boleh saja kita pilih ke waktu tersebut, ila zilli al-mithlain, apabila bayangan dua kali panjang daripada pemilik bayangan. Ini waktu ikhtiar. Jadi waktu ikhtiar adalah ketika diawali dengan bayangan sesuatu sudah lebih panjang daripada pemilik bayangan, dan sampai kapan waktu ikhtiar itu, ila zilli al-mithlain, sampai bayangan dua kali daripada panjang pemilik bayangan. Wa fil jawaz ila al-ghurubi syams, tetapi ada diistilahkan oleh beliau di sini, tetapi ada waktu ikhtiar, waktu pilihan, ada waktu yang boleh. Waktu yang masih boleh itu sampai tenggelamnya matahari. Di sini dikatakan bila karahatin ilal isfirar. Ya, tanpa ada kemakruhan sama sekali kata Syekh Majid. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi, tilka salatul munafiq bila karahatin ilal isfirar summa biha ilal ghurub, tetapi sampai datangnya waktu kuning itu tidak ada makruh. Tetapi kalau dari waktu kuning sampai tenggelamnya matahari, ini waktunya waktu yang makruh berdasarkan hadis tilka salatul munafiq, itu waktu salat yang sering dilakukan orang munafik. Wa yajlisu yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanaqurruha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Ya, kemudian mereka tidak salat kecuali apabila matahari hampir tenggelam, ya, di antara dua tanduk setan. Oleh karena ini waktu yang apa, yang makruh untuk melaksanakan salat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lalu beliau berkata, Qadi Abi Syuja, wal maghrib wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubus syams. Adapun maghrib waktunya hanya satu. Artinya di hadis ini Nabi menjelaskan waktu maghrib yang pertama beliau salat dengan Jibril, dan waktu maghrib yang kedua saat beliau salat dengan Jibril waktunya sama. Yaitu adalah ghurubus syams, tenggelamnya matahari. Wa akhiruhu idza ghaba syafaqul ahmar. Adapun akhir waktunya adalah apabila warna merah di ufuk sebelah barat telah hilang. Wal isya, adapun waktu salat isya, awal waktiha, awal waktunya adalah idza ghaba syafaqul ahmar. Apabila warna merah di ufuk sebelah barat sudah hilang, ini awal waktu salat isya. Apa? Idza awal waktiha idza ghaba syafaqul ahmar. Apabila warna merah sudah hilang. Wa akhiruhu, adapun waktu yang terakhir, fil ikhtiar, waktu pilihan, ila thuluthul lail, ya, sampai ke sepertiga malam. Yang pertama tadi dalam hadis dikatakan itu waktu pilihan. Wa fil jawaz, adapun waktu yang boleh kita mengerjakan salat subuh, sebagian ulama mengistilahkannya waktu darurah. Kalau di sini diistilahkan waktu jawaz. Ya, bila karahatin ilal fajr al awal. Ya, jadi kalau sampai fajar yang pertama itu bila karohah, tidak makruh. Tetapi makruhnya kata beliau ilal fajr asani, dari fajar kedua sampai menjelang fajar yang kedua. Dari fajar, kan fajar ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kalau kita salat dari awal waktu sampai ada waktu ikhtiar sampai pertengahan. Dari pertengahan sampai fajar pertama itu waktu yang boleh. Dari fajar yang pertama sampai menjelang subuh itu waktu yang makruh kata beliau. Ya, karohah. Wal isya, adapun salat isya kata beliau, awal waktiha, tadi sudah ya. Lalu salat subuh, awal waktiha tulu'ul fajr athani. Adapun subuh waktunya adalah apabila sudah terbit fajar yang kedua, yaitu bukan fajar yang pertama. Namanya fajar apa tadi? Fajar shadiq, ya. Adapun waktunya yang terakhir kata beliau di sini, apabila waktul ikhtiarnya ilal isfirar. Waktul isfirar di sini disebutkan adalah saat matahari telah merekah menyinari bumi. Itu waktu terakhir yang menunjukkan habisnya waktu salat subuh. Ya. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin. Dan masih boleh sholat subuh kata beliau ila tulu isyam, sampai matahari benar-benar terbit. Tentunya kita tidak dengan sengaja mengakhirkan waktunya, ya, karena memang ada ancaman-ancaman yang banyak, apalagi kaitannya dengan sholat subuh, ya. Inna athqalas sholati alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatul fajar. Sholat yang paling berat untuk orang munafik adalah sholat isya dan sholat fajar. Ini pembahasan singkat dari Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala terkait dengan waktu salat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Anda membutuhkan mesin yang hemat, namun bekerja maksimal dalam memproses mencacah aneka daging dan bumbu secara mudah? Maxindo punya jawabannya. Dalam berbagai kapasitas produksi, mesin pencacah daging dan bumbu chopper tipe MKS BLD 1,5L kapasitas 1,5 liter, MKS BLD 3L kapasitas 3 liter, dan tipe MKS BLD 6L kapasitas 6 liter. Memudahkan Anda untuk menghaluskan aneka bahan makanan dan bumbu-bumbuan untuk kebutuhan memasak di rumah tangga atau dapur usaha skala kecil. Material berkualitas dan elegan, kinerja cepat dan maksimal dengan konsumsi listrik yang hemat. Menggunakan teknologi mata pisau yang presisi sehingga membuat hasil lebih halus. interior bowl yang higienis, model minimalis, sangat mudah untuk dipindah tempatkan. Mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin lebih mudah dalam menggiling aneka bumbu dapur untuk keperluan aneka masakan, atau ingin memulai usaha bumbu dan sambal dalam kemasan yang produksinya tidak repot dan pastinya menguntungkan? Maxindo menghadirkan mesin penggiling bumbu basah tipe GLB220 dengan fitur dan keunggulan terbaik dibandingkan mesin bumbu sejenis. Kelembutan hasil bumbu dapat diatur sesuai kebutuhan. Kapasitas produksi hingga 15 kilo per jam secara kontinu menggunakan motor listrik berkualitas dengan daya kinerja 1600 RPM. Penggiling dari material batu gerinda sehingga membuat hasil penggilingan lebih halus dan natural dibandingkan blender biasa. Dilengkapi dengan saluran inlet yang memakai corong untuk memudahkan kerja. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Kemudahan produksi untuk bisnis Anda, alat cetak baso tipe MCB 100A dari toko mesin Maxindo. Sekarang Anda bisa memproduksi aneka pentol bakso, cilok, hingga kue bola dengan lebih mudah, murah, dan ekonomis. Dengan jumlah cetakan hingga 10 buah dalam sekali proses, memproduksi menjadi lebih mudah dan efisien. Material alat dari bahan berkualitas, aman, dan higienis. Kapasitas tabung untuk adonan hingga 5 kg. Mudah menggunakan tuas manual yang dioperasikan secara mudah. Ukuran cetakan 1,5 cm, hasil akan langsung keluar dalam sekali proses. Mudah digunakan, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau usaha fast food atau aneka kuliner modern dengan cara yang mudah dan menguntungkan? Maxindo, andalan bagi para pengusaha kuliner Indonesia. Mesin deep fryer elektrik tipe MKS 51B Maxindo memasak aneka makanan seperti fried chicken, nugget, french fries, fish stick, dan lain-lain dengan cara deep frying atau penggorengan yang direndam. Lebih mudah dan hasil lebih istimewa. Mesin sesuai standar food grade, terbuat dari material berkualitas. Desain elegan cocok untuk penempatan skala usaha but jajanan modern. Kapasitas tangki untuk memasak sebesar 4 liter. Dilengkapi dengan temperatur kontrol. Dengan teknologi kompor listrik termutakhir, membuat makanan yang digoreng menjadi lebih cepat matang secara sempurna. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama kita sudah membacakan Kitabus Shalah. Lalu kita telah membacakan Mawaqitus Shalah, waktu-waktu salat, ya, yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja'. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ada penelpon kita dari Mojokerto, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya. Ya. Setelah sholat asar, kita kan tidak boleh sholat sunnah ya Ustaz ya? Iya Ibu. Tapi kayak kejadian beberapa minggu yang lalu, kan ada sholat gerhana matahari dan dilaksanakannya setelah asar. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Nah, satu lagi, kebetulan anaknya teman saya, perempuan, mendapatkan beasiswa ke Sudan. Terus hukum kita melepaskan anak perempuan pergi ke luar negeri itu gimana, Ustaz? Boleh apa tidak? Baik, Ibu, itu saja. Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, pertanyaan yang pertama, salat asar. Setelah salat asar, tidak boleh lagi salat berdasarkan hadis Nabi, la salata ba'dal asar hatta tagruba asyams. Tidak boleh salat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Jumhurul ulama meyakini, jumhur, mayoritas ulama meyakini bahwasanya dikecualikan dari larangan ini adalah salat-salat yang memiliki sebab. As-salawat zawatul asbab. Yang tidak boleh adalah sholat yang mutlak, yang tidak ada sebabnya. Artinya sholat yang ada sebabnya, ibu misalnya masuk ke masjid jam 4 setelah waktu asar. Dan ibu sudah sholat asar di rumah misalnya. Lalu ibu untuk satu keperluan masuk ke masjid. Lalu ibu sholat sunnah tahiyatul masjid, tidak masalah. Karena dia adalah zawatul asbab, sholat zatus sabab. Salat yang memiliki sebab. Apa sebabnya? Dukhul al-masjid. Memasuki masjid. Begitupun misalnya ada kejadian gerhana matahari. Boleh tidak kita mengerjakannya? Boleh. Kenapa? Ada sebabnya. Yang tidak boleh adalah salat mutlak. Ibu sudah salat asar, lalu ibu ingin salat lagi dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, tidak boleh. Itu hanya boleh dilakukan ba'da zuhur, ba'dal maghrib sampai isya, ba'dal isya sampai menjelang subuh, tidak masalah. Tapi kalau ba'da subuh sampai syuruk, itu tidak dilarang ya. Sampai tuluk, itu waktu yang dilarang. Dalam hadis, la tusalli ba'dal fajr hatta tatlu asyams. Janganlah kalian salat setelah subuh sampai terbitnya fajar. Dikecualikan salat-salat yang memiliki sebab. Atau mengkodok. Atau mengkodok. Atau memang belum salat misalnya. Itu dikecualikan. Allah alam bisawab ya. Walaupun ini masalah khilaf di kalangan para ulama, sebagian ulama yang mengatakan ya dilarang secara mutlak. Tetapi pendapat yang dipahami oleh jumhurul ulama bahwa ini khusus larangannya atas salat mutlak, adapun salat-salat yang memiliki sebab kata jumhurul ulama maka tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Adapun masalah seorang wanita ya lalu dia melakukan safar ke negeri Sudan untuk thalabul ilmi, Allah alam bisawab ya, dalam hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir ya, tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir melakukan safar biduni mahram au bighairi dhi mahramin, tanpa ditemani oleh mahramnya. Oleh karenanya jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengatakan tidak boleh. Ya kecuali pendapat dari Syekhul Islam kalau saya tidak salah, dan juga pendapat di ba'dul ulama bahwasanya kalau memang aman, lalu aman dari fitnah, aman dalam arti dari kejahatan, aman dari fitnah, ya sebagian ulama berpendapat tidak masalah. Berdasarkan riwayat yang disebutkan bahwasanya menjelang hari kiamat akan datang masa yang begitu aman di mana seorang wanita berjalan dari Son'a ke Hadramaut tidak khawatir atas apapun ya, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu puncak keamanan. Walaupun Allah alam bisawab, kita hidup di zaman seperti ini ya, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan kerusakan. Ya tentunya mengambil pendapat jumhur ulama itu lebih selamat. Mengambil pendapat jumhur ulama lebih selamat. Kecuali kalau dia bisa safar dengan mahramnya, ya atau ada abangnya yang kuliah di sana, atau ada saudara mahramnya lah ya, siapapun dia yang menetap di Sudan sana, atau dengan suaminya, ini tidak masalah. Tapi dia sendiri menempuh ribuan kilometer ke negeri yang asing, kita tidak tahu bagaimana kondisinya, dengan siapa dia tinggal, ya kita tidak bisa menengok, melihat dan lain sebagainya. Ini tentunya satu hal yang tidak pas untuk seorang wanita. Allah alam bissawab. Oleh karenanya di beberapa negara ya disyaratkan harus ada mahram ya. Misalnya kalau ke Saudi kan, seorang wanita yang kuliah di sana disyaratkan harus ada apa namanya mahramnya kalau ingin kuliah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah wudunya wanita yang haid masih bermanfaat, berpahala baginya? Allah alam bissawab, saya tidak tahu adanya anjuran wanita haid berwudu. Saya tidak tahu ada anjuran wanita haid berwudu. Tapi kalau wanita yang berada dalam kondisi junub, laki-laki yang berada dalam kondisi junub, karena mereka bercampur misalnya, sebelum mereka tidur, disunnahkan mereka berwudu. Sebelum mereka makan dan minum, disunnahkan mereka berwudu. Atau mereka apa namanya tidak mau mandi di malam hari karena dingin dan lain sebagainya, maka disunnahkan mereka untuk apa namanya berwudu. Allahu a'lam bishawab. Begitupun orang yang ingin mandi besar, ya disunnahkan mereka berwudu sebelum mereka mandi besar. Allahu a'lam bishawab. Ada hamba Allah di Depok. Assalamualaikum. Baik, Bapak kecilkan dulu TV-nya. Barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Pak Ustaz, saya mau tanya. Baik. Kalau baca doa selesai wudu itu harus angkat tangan apa enggak? Pertama. Ya, ya. Yang kedua, kalau kita sholat witir habis isya itu diperbolehkan apa enggak? Iya, Ibu. Nah, cukup itu aja. Makasih. Baik. Baik. Allah alam bisab. Yang pertama, doa setelah berwudu ya tidak perlu kita mengangkat tangan. Berdoa saja langsung. Sama seperti doa apa namanya? Doa sebelum makan, doa setelah makan, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa naik kendaraan, tidak perlu kita mengangkat tangan. Ya, tidak perlu. Misalnya mau masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim, misalnya. Dalam riwayat kan seperti itu ya. Atau doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, tidak perlu. Atau kita naik kendaraan. Allah kata dalam riwayat naik kendaraan itu apa? Ya doa-doa yang lain lah, doa-doa kaitannya dengan hal itu. Ya jadi hukum asalnya tidak, ya tidak. Tetapi kata para ulama kalau doanya adalah doa yang sifatnya masalah, doa yang sifatnya adalah permintaan, permohonan, ya misalnya kita setelah antara azan dan iqamah berdoa, ya kita angkat tangan. Tetapi kalau doa-doa yang sifatnya ma'thur anir rasul annahu la yarfa, bahwasanya Nabi tidak mengangkat tangannya, ya hukum asalnya kita tidak mengangkat tangannya. Ya, kalau seandainya mengangkat tangan, tentunya para sahabat sudah menceritakan bahwa sebelum beliau makan, beliau mengangkat tangannya berdoa, atau sebelum beliau apa namanya tadi setelah berwudu beliau mengangkat tangannya. Tidak perlu. Langsung saja kita mengatakan la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin misalnya. Tidak masalah, langsung saja. Tidak perlu mengangkat tangan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah witir setelah isya? Tidak masalah. Bahkan ini dianjurkan bagi kaum muslimin yang merasa berat untuk bangun di sepertiga malam yang terakhir berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah berwasiat kepadaku dengan tiga hal, salah satunya adalah salat witir 3 rakaat sebelum tidur. Allah alam bissawab. Ada penelpon ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ustaz. Allah yubarik fiikum Bapak Ridwan, barakallahu. Iya. Mau tanya ustaz, kalau jadi imam tidak bisa sujud, cuman dia bisa berdiri. Bagaimana hukumnya sementara untuk jadi imam tidak ada yang lain kecuali imam yang bisa berdiri cuman tidak bisa sujud ustaz. Yang lain tidak bisa jadi imam. Terus yang kedua bagaimana keutamanya memimpin orang sholat sambil duduk jadi imam ustaz, mengenai pahalanya apakah sama dengan sholat berdiri atau Bagaimana Ustaz? Ya, itu adalah dua pertanyaan. Ya, jasa kemelohakaran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam bissawab, Bapak Ridwan di Kendari, kalau memang tidak ada yang layak menjadi imam kecuali beliau yang berada dalam kondisi sakit misalnya sehingga tidak bisa sujud dengan sempurna, sudah. Ya, berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Yang menjadi imam salat paling aqra, paling baik hafalannya, yang paling bagus bacaannya, yang paling baik, paling banyak hafalannya, dan yang paling paham terhadap ilmu-ilmu agama, dia yang paling berhak. Kalau memang di satu negeri tidak ada yang lain pilihan kecuali dia adalah si fulan yang tidak bisa sujud dengan sempurna, maka saya tidak, yang saya tahu tidak masalah, ya tidak masalah dia memimpin sholat. Ini dalam kondisi tidak ada, ya. Tadi pertanyaannya dalam kondisi tidak ada pilihan yang lain. Tetapi kalau ada pilihan, tentunya untuk kesempurnaan sholat lebih baik dijadikan imam yang lain agar kesempurnaan mengikuti imam bisa kita lakukan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad berkata, fa idza raka'a farka'u, apabila dia ruku maka ruku, sajada fasjudu, kalau dia sujud maka sujudlah kalian. Artinya kita apabila dalam kondisi yang normal banyak imam yang bisa kita pilih, maka pilihlah yang bisa mengerjakannya dengan sempurna, ya maka itu lebih utama. Tapi kalau tidak ada yang lain, ya tidak masalah. Ya tidak masalah. Silakan memimpin sholat. Adapun keutamaan dari sisi pahala, tentunya ada dua. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah, kata para ulama. Kalau sholat wajib, tidak boleh kita kerjakan dalam kondisi duduk, illa liudzrin, kecuali karena uzur. Kecuali karena tidak boleh, tidak sah sholat wajib dikerjakan duduk padahal dia mampu berdiri. Berdasarkan hadis ayat Al-Quran, waqumu lillahi qanitin, kata Allah, berdirilah kalian kepada Allah dalam beribadah. Ya, artinya hukum asalnya adalah berdiri. Ya, Rasulullah pun memerintahkan untuk berdiri kalau sholat. Ya, tidak sah kalau bisa berdiri tapi duduk dalam sholat wajib. Adapun dalam sholat sunnah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya boleh saja duduk. Hanya saja dalam riwayat yang sahih Nabi mengatakan bahwa pahala sholat orang yang duduk itu adalah nisf, setengah dari pahala yang berdiri. Kalau sholat sunnah, ya. Kalau sholat sunnah. Adapun dalam sholat yang wajib, sekali lagi hanya boleh dikerjakan dengan duduk hanya ketika ada uzur. Adapun kalau tidak ada uzur sama sekali, maka hukum asalnya adalah wajib berdiri. Artinya kalau seseorang mengerjakan sholat wajib dengan duduk dikarenakan uzur, maka ya pahalanya sama seandainya dia berdiri. Karena dia meninggalkan berdiri bukan karena sengaja, tetapi dikarenakan uzur. Wallahualam bissawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat, apakah haramnya waktu sholat tidak berlaku di Masjidil Haram? Betul dalam hadis, ya. Rasulullah berkata, ya apa kata Rasulullah, ya Bani Abdul Muthalib, la tamna'u ahadan, janganlah kalian melarang seseorang sholat di masjid ini kapanpun mereka inginkan. Ya, kapanpun mereka inginkan. Artinya di Masjidil Haram diberikan kekhususan, tidak ada waktu yang makruh atau dilarang untuk sholat. Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang sakit sampai tidak bisa menjalankan sholat bisa diqadha di lain waktu? Maksudnya tidak bisa menjalankan sholat, maksudnya bagaimana? Apakah dia misalnya sakit? Maksudnya kalau sakit sampai tidak bisa menjalankan sholat, apakah tidak sadarkan diri misalnya? Ya kalau tidak sadarkan diri ada hadis. Ya misalnya pingsan beberapa waktu, ya dimaafkan. Dimaafkan dalam arti dia tidak dianggap maksiat, tapi dia harus mengkodoknya berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nama anis shalah falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari mengerjakan salat, maka kerjakanlah saat dia bangun. Begitupun dikiaskan orang-orang yang tidur pingsan, ya ketika mereka bangun dan belum mengerjakan salat, maka mereka apa namanya, mengkodoknya. Yang diperdebatkan oleh para ulama adalah orang-orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Hal alaihil qadha au laisa alaihil qadha. Ya, masalah salat ini ya, bukan masalah saum. Kalau saum ya jelas, jelas hukumnya, masalah salat. Nah, masalah salat ini, masalah diqadha atau tidak diperdebatkan oleh para ulama. Tapi kalau kita baca dalam kitab-kitab, mayoritas para ulama mengatakan diqadha. Ya, mayoritas mereka mengatakan diqadha. Kata mereka, kalau yang meninggalkannya karena uzur, yang berhak untuk dimaafkan, untuk tidak mengerjakannya karena sakit atau safar dan atau lupa atau tidur, itu pun mereka wajib untuk mengqadha, apalagi yang meninggalkannya tanpa uzur. Famin babi aula, kata mereka, maka lebih utama lagi untuk mengqadha. Ya, diharuskan untuk mengqadha. Ini pendapat jumhurul ulama. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, apakah bertasbih di waktu ruku atau sujud dibatasi 3 atau tidak dibatasi? Yang sunnahnya 3, tapi kalau kita ingin membaca lebih dari itu, selama tidak sampai menyelisihi imam, ya tidak masalah. Silahkan ditambah 3, 4, 5, 6, tapi jangan sampai kita menyelisihi imam. Allah alam bissawab. Belum ada pertanyaan yang masuk, masih ada waktu 5 menit lagi. Silahkan para pemirsa yang memiliki pertanyaan di waktu yang singkat ini, masih bisa menggunakan dua layanan kami, layanan telepon 0812-1998-1555. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silahkan Ibu. Ya, ini mau tanya yang tadi, masalah sholat witir itu Pak Ustadz, lebih bagus pada habis selesai isya apa harus sepertiga malam gitu? Itu saja Ibu? Nah, itu aja. Kasih syukran. Allah alam bisab ya, waktu yang paling utama untuk sholat witir tentunya di sepertiga malam yang terakhir, itu waktu yang paling bagus. Sepertiga malam yang terakhir berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthil akhir minal lail. Sesungguhnya Rabb kalian turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir, kemudian dia berfirman, adakah yang berdoa aku kabulkan? Adakah yang apa namanya yang meminta aku berikan? Adakah yang memohon ampun aku ampuni? Oleh karenanya para ulama mengatakan waktu yang paling bagus adalah mengerjakannya di sepertiga malam yang terakhir. Kita gunakan untuk salat malam, ditutup dengan witir, lalu kita berzikir, berdoa, membaca Al-Qur'an. Itu yang paling utama dilakukan di sepertiga malam yang terakhir. Tapi bagi yang tidak sanggup bangun di waktu tersebut, dianjurkan dia witir sebelum tidur. Allah alam bissawab. Ada Ibu Ariyati di Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Dianjurkan dia witir sebelum tidur. Allah. Ada Ibu Ariyati di Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Mau menanyakan ini Pak Ustadz. Ya. Kan mau puasa sunnah Ayyumulbid tuh. Baik. Kan dari kemarin kan sebetulnya kan dari hari Sabtu tuh tanggal 13 Ustaz ya. Tapi saya tahunya kemarin baru tahu. Jadi saya mulainya kemarin, apa boleh saya besoknya tanggal 16 tuh melanjutkan gitu. 16. Baik, itu saja Ibu. Iya, iya, iya. Boleh, bolehkah seperti itu atau tidak saya masalah, ganti Ibu, tidak ya, tunggu masalah. Hari Kamis kah gimana gitu. Iya, baik. Gitu, itu ya, saja Ustaz. Baru ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, kalau yang baru tahu ternyata hari Ahad, sebenarnya sudah dari Sabtu, tetapi baru tahunya hari Ahad, ya tidak masalah, dia kerjakan Ahad dan Senin. Ya, karena tidak disyaratkan harus tiga, ya kalau kita tahunya dari Jumat, ya Sabtu, Ahad, Senin ya. Tapi kalau kita baru tahunya Ahad, apakah boleh kita kerjakan Ahadnya saja dan Seninnya? Ya, saya tidak melihat adanya riwayat yang atau perkataan para ulama yang melarang hal tersebut. Ya hukum asalnya boleh-boleh saja, tidak masalah, tidak ada larangan. Ya, ibu boleh mengerjakannya, karena ini sudah disyariatkan, ini sudah disyariatkan. Artinya bukan sesuatu yang baru, boleh ibu mengerjakannya, kalau memang baru tahu hari Ahad, ibu kerjakan Ahad, lalu bersambung ke Senin misalnya, tidak masalah. Allah alam bissawab. Sudah beberapa menit lagi akan habis, kita rasa.